Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma yukhad min al hadith. Apa yang diambil dari hadith? Intahina min ma'na al-ijmali wa aydan ma'na al-kalimat al-ghariba wa baqiya al-an ma yukhad min al hadith. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب هذا الدعاء عقب الصلاه المكتوبات di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini yang pertama dianjurkannya berdoa setelah salat dengan doa tersebut yakni setelah salat yang wajib Al-Maktubat. Ala kulli hal, doa atau zikir itu adalah istilah. Ada zikir mengandung doa, dan doa pun biasanya mengandung zikir karena termasuk tawassul. Agar dikabulkan doa adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Sehingga kadang disebut adkar ba'da shalah, zikir-zikir ba'da shalah. Tapi kadang disebut di sini doa ba'da shalah. Sehingga terjadi kesalahpahaman ketika ada beberapa ulama yang berkata bahwasanya setelah salat itu tidak ada doa, yang ada zikir. Nah, gimana itu? Di sini dikatakan suruh doa. Maka lebih tepatnya, bahasanya bukan tidak ada doa. Bahasanya seharusnya bahwa adkar ba'da salawat itu, adkar wa du'a ba'da salawat, itu adalah sudah baku. Ini, ini, ini, ini. Adapun berdoa dengan meminta yang selain disebut dalam asar-asar, dalam riwayat-riwayat hadis, maka tempatnya adalah sebelum salam. Karena Nabi menyatakan fal yajtahid fid du'a ba'da tashahud. Nassan sarihan, disebutkan secara nas, secara dalil, bahwasanya hendaklah bersungguh-sungguh berijtihad untuk berdoa. Sehingga silakan kalian mau minta apa saja berdoa. Tetapi ba'da salah sudah baku. Istighfar. Kemudian Allahumma tassalam. Kemudian ini. La ilaha illallah. Sampai pada kalimat Allahumma la mani alim ma'atait. Wa la mu'ati alim ma'na'at. Wa la yanfa'u dal jaddi min kal jadd. Setelah itu. Tasbih. Takbir. Nah. Tahmid. Tasbih, tahmid. Dan takbir. 33 kali. Dan dalam riwayat membaca ayat kursi, kemudian al-mu'awwidzatain dan al-ikhlas, dan beberapa riwayat-riwayat lain yang dijuluki oleh para ulama dengan adkar ba'da salawat. Mafhum? Di dalam adkar ba'da salawat ada memang terkandung doa, sehingga terjadi bantah-bantahan. Setelah salawat itu enggak ada doa, doa itu ketika salat. Lo istighfar apa bukan doa? Dibantah oleh yang lainnya. Istighfar juga doa. Ini juga doa, ini juga doa. Disebutkan beberapa lafaz-lafaz yang mengandung doa. Iya. Yang dimaksud bukan tidak ada doa, tetapi sudah baku kalimat-kalimatnya, bentuk-bentuknya, doa dan zikirnya sebagaimana yang disunahkan. Adapun ketika Rasulullah SAW membebaskan untuk silakan beristihad dalam doa, itu adalah dua riwayat. Satu riwayat, ketika engkau sujud, engkau paling dekat dengan Allah. Maka hendaklah kalian berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hadis tasyahud. فَلْيَجْتَهِدْ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. Hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk meminta apa yang dia suka. Jadi kalau untuk meminta apa yang dia suka, silakan di dalam sujud atau ba'da at-tasyahud. Ala kulli hal. Yang kedua, ishtamala hadha ad-du'a ala tauhidillahi wa nafi asy-syarik ma'ahu. Doa tersebut mengandung pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan peniadaan sekutu baginya. Wa isbatul mulkil mutlaq, dan penetapan sifat al-mulk, kepemilikan, kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Penetapan sifat kekuasaan bagi Allah secara mutlak. Walhamdul kamil wal qudratil kamilah at-tammah, dan juga menetapkan sifat pujian bagi Allah yang sempurna dan qudrah, maha kuasanya Allah yang juga sempurna subhanahu wa ta'ala. Kama anna fihi tawahuduhu bitasarruf, sebagaimana terkandung pula di dalamnya tawahud, pengesaan. Yani menyendirinya Allah dalam tasarruf. Menyendirinya Allah dalam mengatur segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu, memberi atau tidak memberi, itu terserah Allah, dan Allah memiliki tasarruf mutlak. Yani boleh, bisa, maha kuasa, tidak bisa dihalangi untuk melakukan apapun. Itu makna tawahuduhu bitasarruf. Wal qahr juga sama maknanya, kekuasaan. Wa anna kulla syai'in biyadih, dan bahwasanya segala sesuatu ada di tangannya subhanahu wa ta'ala. Faqad jama'a tauhidul ilahiyyah war rububiyyah wal asma'i was sifat. Berarti dalam dikir ini terkandung di dalamnya tauhidullah, pengesaan Allah dalam uluhiyahnya, pengesaan Allah dalam rububiyahnya, dan pengesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Pengesaan Allah dalam ilahiyah, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu pengesaan Allah dalam uluhiyah. Dalam rububiyahnya, lahul mulk, baginya segala kekuasaan, kepemilikan. Ini rububiyah. Asma wa sifatnya mana? Naam. Walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana? Yang mencakup asma dan sifat. Alhamd atau ala kulli syai'in qadir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamd itu kata para ulama mengandung seluruh sifat-sifat terpuji di dalamnya. Allah Maha terpuji, artinya Allah memiliki sifat-sifat yang terpuji. Maka seluruh asma dan sifat yang terpuji layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan dalam satu kalimat. Alhamdulillah. Oleh karena itu Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab. Karena terkandung di dalamnya alhamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala puji. Artinya maha tinggi, maha besar, maha mulia, maha alim, maha bijaksana, maha hikmah, maha adil, itu segala pujian. Segala pujian ini milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti mewakili seluruh nama-namanya yang husna dan sifatnya yang ula. Setelah itu dalam Al-Fatihah ada rububiyah. Rabbul Alamin. Terkandung pula di dalamnya uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terkandung pula di dalamnya ma bainal 'abdi wa rabbih. Itu kalimat ihdinas siratal mustaqim ila akhirih. Baik, kembali kepada kitab. Demikian pula dalam doa ini terkandung tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Yang ketiga, annahyu an hadhil khusalid damimah. Faedah ketiga, larangan terhadap khusal ad-damimah, sifat-sifat yang jelek. yang sudah sebutkan tadi dalam hadisnya. La tashtamil alaihi min mafasid diniyah wad dunyawiyah, yang tidak terkandung, tidak tercakup di dalamnya kerusakan-kerusakan dalam masalah agama ataupun dalam masalah dunia. Sebab idha'atul mal, mungkin ada yang berkata, ini kan tidak merusak agama. Iya, merusak dunia. Tetapi secara tidak langsung akan merusak agama. Mengapa? Karena ketika engkau menyia-nyiakan harta, berarti engkau lebih memilih untuk membuang hartamu daripada sedekah. Itu agama. Engkau lebih memilih untuk sia-sia, foya-foya, daripada engkau berinfak, bersedekah. Ini barakallahu fikum din. Apalagi kalau kemudian disia-siakan harta untuk maksiat, maka termasuk kerusakan agama di dalamnya. Maka yang dimaksud khusalat damimah yang dilarang adalah lima tajtamil alaihi min mafasid diniyah wa dunyawiyah, apa-apa yang termasuk di dalamnya mengandung kerusakan-kerusakan agama atau kerusakan-kerusakan dunia. Itu semua damimah. Yang keempat, idza arafal mu'minu annallaha huwal mu'til mani' ta'allaqa qalbuhu billahi ta'alluqan tamman. Kalau diketahui oleh seorang mukmin bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi dan tidak memberi, atau dialah yang menentukan pemberian atau tidak, maka niscaya hati seseorang akan bergantung kepada Allah dengan ketergantungan sempurna. Akan tergantung dengan Allah dengan ketergantungan yang tamah, ta'alluqan tamah. Wa sarfun nazar an ghairihi, yang setelah itu dia tidak akan berpaling dari Allah dan enggak akan memalingkan pandangannya, harapannya kepada selain Allah. Selalu menggantungkannya kepada Allah. Harapannya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Mengapa? Karena sudah yakin dengan kalimat la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Kamu ngasih saya atau tidak ngasih saya, bukan kamu yang menentukan. Saya akan dapat walaupun kamu enggak ngasih. Kalau Allah kehendaki, saya dapat. Dan saya enggak akan dapat kalaupun kamu berupaya memberi saya. Saya tetap enggak akan dapat, pasti akan gagal kalau Allah menghalangi. Maka untuk apa saya bergantung pada kamu, kamu, kamu, kamu? Untuk apa saya bergantung pada si fulan dan si alan? Untuk apa saya merengek-rengek pada manusia? Untuk apa merengek, menjilat yang atas, menindas yang bawah, merampas dari kanan, merampas dari kiri? Untuk apa? Kalau kita yakin, la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at. Ini faedah penting. Faedah dalam sisi akidah yang akhirnya membentuk karakter seseorang. Karakter seseorang yang besar hati. Karakter orang yang benar-benar merdeka. Karakter orang yang tidak mau diperbudak. Karakter orang yang masya Allah, ini terbentuk dengan akidah la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Yang ini mengancam, kalau kamu tidak ikut saya, kamu akan begini, akan begitu. Dia akan tenang tenteram. Kenapa tenang tenteram? Bukan kamu yang menentukan. Kamu kalau begini saya pecat. Dia gak peduli. Kalau itu hak, dia akan tetap pegang. Emang kamu yang razzaq? Allahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Kalau saya jujur dagangnya, saya rugi. Berarti enggak yakin. Dengan ayat, dengan hadis Rasulullah SAW, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi dengan akidah la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at, niscaya dia akan memintanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, jalannya di jalan Allah, dalam keadaan dia tidak peduli dengan manusia. Manusia mendukung ataupun tidak mendukung. Manusia membantu ataupun tidak membantu. Manusia yang suruhu au yukhadziluh, dia enggak peduli. Yang suruhu, menolongnya, yukhadziluh, mengacuhkannya. Apa kata Allah tentang Taifatul Mansurah? La yadurruhum man khadalahum. Tidak mempengaruhi mereka, tidak membuat madarat mereka, orang-orang yang yuhadzil. Saya enggak bantu kamu, saya akan biarkan kamu, saya tidak bela kamu, saya tidak dukung dengan harta, saya enggak peduli. Limadha? Karena dia yakin bukan orang itu yang menentukan saya menang atau kalah. Bukan dia yang menentukan saya dapat atau tidak dapat. Allah yang berfirman. Allah yang berkata, huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Maha Razzaq. Belum pernah diumumkan di radio ya. Yang kelima, musara'atus sahabah. Faedah berikutnya adalah bersegeranya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ila tanfidhi sunnatin nabi. Dari mana didapat? Dari apa yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa al-imam, beliau adalah penguasa ketika itu. Ketika disampaikan hadis oleh sahabat yang tentunya bukan atasannya, tapi bawahannya, diketahui berikutnya menganjurkan manusia untuk membaca doa ini setelah salat. Artinya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang bersegera menerapkan qaul Allah wa qaul Rasul. Fa inna Muawiyah رضي الله تعالى عنه لما بلغه هذا الدعاء أمر الناس بالعمل به. Karena Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika sampai kepadanya doa ini, maka dari Mughirah bin Syu'bah, maka beliau pun menyuruh manusia untuk mengamalkannya. Ini semangatnya mereka dalam menerapkan sunnah. Sadisah, yang ketujuh, yang keenam, fihi al-amal bil hadzil ma'ruf wa huwa mas'alatu ittifaqiyah fi jami'il aghrad wa anna Allah lam ya'mur bil 'amal biha illa liya'mala biha. Naam, bil khat bukan bil hadz, afwan. Fihi al-amal, di sini ada dalil pula dalam masalah kaidah-kaidah, yaitu al-amal bil khattil ma'ruf, diamalkannya satu ilmu yang sampai dalam bentuk tulisan yang ma'ruf, yang diketahui, dikenal itu tulisan siapa dan diketahui itu dari siapa, ada stempelnya, ada tanda tangannya, maka dikerjakan. Dari mana diambil faedah ini? Karena sampainya kepada Muawiyah dalam bentuk surat. Budaknya disuruh oleh Mughirah untuk menulis surat. Disebutkan di awal hadisnya, amla alayya Mughirah. Diimlakkan kepadaku untuk ditulis. Karena Muawiyah meminta, uktub li, tuliskan untukku, ma sami'tahu min Rasulullah. Tuliskan untukku apa yang kau dengar dari Nabi SAW, hadis. Maka ditulislah hadis. Dikirimkan hadis itu. Sampai kepadanya, diamalkan. Taib, yang sering kita dengar namanya riwayat dengan apa? Dengan sima'an. Haddatsana atau sami'tu asma'ana ila akhirih. Semuanya sima'an. Taib, bolehkah mengamalkan hadis tetapi sampainya bukan sima'an, bukan kita dengar, tapi kita baca dari tulisan? Boleh apa tidak boleh? Kita terapkan hadis tersebut. Kamu jawab boleh, salah. Kamu jawab enggak boleh, salah. Mengapa? Karena masih belum jelas tulisan yang seperti apa, Ustaz. Kalau tulisan yang ma'ruf katibuhu, yang dikenal penulisnya, thiqah, terpercaya, ya kita terima. Tetapi kalau penulisnya enggak tahu siapa, majhul, tidak bisa kita terima. Sehingga jangan dijawab kalau belum jelas. Fahmus su'al nisfal jawab. Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Taib idan, hal yu'mal riwayah bil khat? Hal yu'mal idza kana ma'rufan. Kalau ma'rufan, tentunya ma'rufan bi thiqatihi. Betul-betul dari sahabat Mughirah, betul-betul dari seorang yang thiqah terpercaya, betul-betul dari Syekh al-alim al-muhaddits al-faqih fulan ibn fulan. Dari mana buktinya? Bisa dengan beberapa, di antaranya khatam. Khatam itu dulu dalam bentuk cincin, dan cincin itu hanya melekat di tangannya, orang lain gak bisa mengambilnya. Kalau sekarang kan khatam ada di sorokan, orang lain bisa mengambilnya, ngecap nih khatamnya Ustaz Fulan. Ini enggak di sini. Bawa. Ya, kalau enggak ada begini, enggak diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fihi al-amal bil khatt al-ma'ruf. Maka faedah yang keenam adalah diamalkannya riwayat dengan tulisan kalau diketahui siapa rawi tersebut yang menulisnya. Wa huwa mas'alatu ittifaqiyah, dan ini masalah yang disepakati fi jami'il aghrab, bahkan dalam segala urusan. Artinya bukan hanya dalam riwayat hadis. Tiba-tiba datang kertas, secari kertas, ini dari Ustaz Muhammad katanya ulangan hari ini. Percaya enggak kamu? Enggak. Hah? Kalau khotnya ma'ruf, ini jelas urusan Ustaz Muhammad ini, saya tahu. Ya. Tapi kalau enggak jelas, harus tadabbur. Tabayyun. Barakallahu fikum. Ima dengan bentuk tulisannya, wa ima dengan khatamnya atau tanda tangannya. Wa anallaha lam ya'mur bil amal biha illa liya'mal biha. Mengapa? Apa dalilnya? Kok riwayat dengan tulisan ataupun bukan riwayat, pernyataan dengan tulisan itu diamalkan. Diamalkan artinya dipakai. Bisa tegak hujah dengan tulisan, bahkan bisa tegak persaksian dengan tulisan. Apa dalilnya? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini makna li'anna Allah amara biha wa anna Allah lam ya'mur bil amal biha illa liya'mal biha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan untuk menulis kalau tidak berlaku. Kan disuruh tulis, uktubu, tulislah, kata Allah. Kalau kamu saling hutang piutang, tulis. Kalau kamu sewa-menyewa, tulis. Ada pernyataan, kalau perlu, ada saksi. Nah ini, pentingnya saksi. Saksi itu, barakallahu fikum, kalau sekarang adalah notaris. Saksi resmi. Saksi resmi. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dengan akta notaris, kamu punya saksi. Saya enggak minjam kok, saya semua gini-gini. Ini akta notarisnya, mari kita ke orangnya. Notaris akan berkata, saya menyaksikan kalian, sudah akad jual beli rumah ini, tahun sekian, tanggal sekian, saya punya data-datanya lengkap. Baik, sehingga jangan anggap enteng masalah itu. Faktubu, kata Allah, tulis. Kemudian dijadikan dalil. Allah lam ya'mur bil amal biha illa liya'mal biha. Tidak mungkin Allah menyuruh untuk menulis kecuali untuk diamalkan. Artinya tidak mungkin Allah suruh untuk menulis kecuali karena tulisan itu berlaku. Itu makna yu'mal biha. Berlaku. Dipakai. Bisa menjadi saksi. Yang ketujuh. Qabul khabaril wahid. Masya Allah. Diterimanya berita walaupun satu orang. Bukan hanya tulisan, tulisan dari satu orang. Bahwasanya kata Mughirah bin Syu'bah, aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa ba'da salam begini-begini. Baik. Diterima apa enggak diterima? Diterima. Berarti riwayat satu orang pun diterima asal thiqatun thiqah terpercaya. Barakallahu fikum. Sehingga ini membantah golongan Mu'tazilah yang berkata kalau riwayat itu tidak mutawatir, tidak diterima. Karena lawannya ahad, itu mutawatir. Jadi jangan kamu anggap satu itu benar-benar satu. Bukan. Makanya kadang-kadang dijama'kan. Kadang-kadang, bahkan seringkali dijama'kan dengan ahad. Barakallahu fikum. Limadha? Karena satu jalan ahad. Dua jalan ahad. Tiga jalan ahad. Empat jalan ahad. Selama itu masih bisa dihitung, itu masih ahad. Sampai sangat banyaknya, bahkan tak terhitung misalnya, jam'in an jam'in an jam'in. Dari jama'ah minal ulama an jama'ah minat tabi'in an jama'ah minat tabi'in an jama'atin minas sahabah. Baru dikatakan mutawatir. Sehingga satu masih mutawatir, masih ahad. Tiga masih ahad. Empat masih ahad. Berarti selama tidak mutawatir masih tetap ahad. Kata Mu'tazilah, yang tidak mutawatir itu masih meragukan. Dhanni. Dhanni. Tidak yakini. Tetapi kalau mutawatir, baru yakin. Katanya. Padahal, na'udzubillah, kalau ucapan mereka itu diterima, dan kita buang semua riwayat-riwayat yang ahad, 2/3 agama akan hilang. 2/3 agama akan hilang. Qanunina azakumullah. Yang masyhur, yang kalian kenal, yang semua ulama memakai, kalau pakai kaedahnya mereka akan ditolak. Seperti nama la'malu bin niyat. Yang akan diterima. Karena tidak mutawatir. Ini mengerikan sekali. Bukan 1/3 yang hilang. 2/3. Sisanya 1/3. Mungkin kurang dari itu. Akan jadi apa agama? Yang anehnya, setelah dibuang 2/3 dengan alasan tidak mutawatir, mereka gunakan akal mereka. Ro'yu mereka. Hasil olah pikir mereka. Hasil otak-atik otak mereka. Kan aneh. Maka para ulama menyatakan, wallahi dha'ifun indi khairun min ara'ir rijal. Sungguh demi Allah, yang lemah dari riwayat menurutku lebih baik dari ucapan mereka ini. Ara, ra'yu para rijal. Tapi ada catatan sedikit. Ucapan Imam Ahmad masalah dha'if adalah al-hasan. Bukan dha'if yang parah dha'ifnya. Bukan. Artinya orang hafal, tapi lemah hafalannya. Bukan orang yang penghafal banget begitu. Itu maksud beliau, dhaifun indi. Adapun kalau dhaif yang kadzib, makdzub, maudhu dan sebagainya itu enggak bisa dipakai sama sekali. Tapi kalau yang hasan ini yang tidak terlalu kuat tetapi masih dalam batas hasan, jauh lebih baik daripada ara' ar-rijal, daripada otak-otak mereka, daripada pendapat-pendapat akal mereka. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena dia dalam keadaan orang yang dikenal jujur. Cuma hafalannya kurang. Bukan tidak hafal. Kurang. Ikhwan ibnina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8. An-nahyu an idha'atil mal. Larangan untuk menyia-nyiakan harta. Ay infaqahu fi ghairi turuqil masyru'ah. Apa menyia-nyiakan harta? Menggunakannya untuk apa yang tidak syar'i. Ghairu turuqil masyru'ah. Yang tidak syar'i. Faqad ja'alallahu al-amwal liqiyami masalihin nas. Karena Allah jadikan harta ini untuk menegakkan maslahat-maslahat dan kebaikan manusia. Wa fi tabdiriha tafwitun litilkal masalih. Dan kalau tabdir menyia-nyiakan harta, maka itu menghilangkan maslahat-maslahat tadi, menghilangkan kebaikan-kebaikan tadi. Maka Allah katakan innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadir itu adalah saudaranya setan. Ikhwan asyayatin. Wa turuqul infaqi thalath. Sedangkan jalan infak itu ada tiga. Fahunakal infaqul madmum wa huwa badlul mali fil umuril madmumah syar'an. Sawa'un akana qalilan am katsira. Yang pertama, menginfakkan hartanya di jalan yang tercela, yaitu mengeluarkan harta pada perkara-perkara yang dosa secara syar'i, sama saja sedikit ataupun banyak. Yang kedua, infak al-mahmudah. Yang kedua, infak yang terpuji, yaitu mengeluarkannya di jalan-jalan kebaikan, fil khairi wal birri. Malam yafutu haqqan akhar ahammu minhu, selama tidak menghilangkan hak lain yang lebih penting. Lihat catatan ulama, jeli. Tidak cukup berkata bahwa infak yang mahmud, infak yang terpuji adalah kalau dipakai untuk jalan-jalan kebaikan, titik. Benar apa salah ucapan ini? Perhatikan, jangan ngantuk. Infak yang mahmud, infak yang terpuji adalah mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan. Sahih? Angguk-angguk semua. Padahal enggak sahih. Belum tentu. Mengapa belum tentu? Saya menginfakkan untuk kebaikan. Saya bagi-bagikan harta saya untuk kalian semuanya. Saya biarkan istri saya dan anak saya terlantar. Baik, mahmud atau madmum? Hah? Madmum. Hati-hati. Inilah saya cinta pada para ulama, karena jeli kalau berbicara. Tidak sedikit panjang mereka. Ilmu mereka jauh ke depan. Sehingga ketika berkata, infak yang mahmud, yang terpuji, adalah penggunaan harta untuk al-birri wal-khairi. Enggak cukup sampai di sini. Masih ada catatan berikutnya. Selama tidak meninggalkan hak yang lebih penting. Selama tidak meninggalkan hak yang lebih penting. Ya Rasulullah, kata Sa'd bin Abi Waqqas, aku ini sakit demikian, sedangkan aku tidak punya keturunan kecuali satu orang wanita. Bagaimana kalau aku infakkan hartanya seluruhnya fi sabilillah? Apa kata Nabi? Jangan. Kenapa jangan? Kan bagus infak sabilillah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh? Jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Ats-tsuluts. Wats-tsuluts katsir. Iya. Sepertiga boleh. Tetapi sepertiga pun sudah banyak. Antada, engkau tinggalkan turunanmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka yatakaffafunan nas, meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta pada manusia. Baik. Sehingga saya ulangi, apa itu infaqul mahmud, infak yang terpuji? Menggunakannya fi turuqil khairi wal birri malam yafutuhu ma huwa aham, selama tidak melewatkan apa yang lebih penting. Selama tidak melewatkan apa yang lebih penting. Qala, kemudian berkata rahimahullah, amma tsalits, adapun yang ketiga, fahuwal infaqu fil mubahat. Yang ketiga, infak dalam perkara-perkara yang mubah. Wa maladan nafsil mubahah, atau untuk kelezatan-kelezatan jiwa yang halal, yang mubah. Fal jaiz an yunfiq kullun ala qadri halihi biduni israf. Maka dalam yang ketiga ini, yang mubah, al jaiz, yang dibolehkan pada perkara mubah, adalah seseorang menginfakkan. Gini saja, kamu terjemahkan infak ini membelanjakan. Ini membelanjakan harta, supaya jangan bingung, infak itu kan bagus, sedekah. Sebentar, infak di sini lughatan. Mananya lughatan artinya membelanjakan. Membelanjakan harta ada tiga. Membelanjakan harta dalam yang haram, yang jelek, yang tercela, maka tercela. Yang kedua, yang terpuji, yaitu untuk kebaikan-kebaikan al-birri wa taqwa, selama tidak meninggalkan hal yang lebih penting. Yang ketiga, yang mubah. Boleh enggak kita mau beli permen, beli kerupuk, beli es, masya Allah, ya silakan. Apa ada batasannya? Ada. Batasannya al-jaiz an yunfik kullun ala qadri halih. Hendaklah menginfakkan masing-masing sekadar keadaannya, biduni israf, dengan tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu dia sungguhnya cukup dengan satu, dia beli lima. Untuk apa berlebih-lebihan? Kalau dimakan semua malah sakit perut. Kecuali kalau dia ingin menjamu tamu-tamunya atau teman-temannya, silakan. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.